Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'd. Al-hadith as-sabi' wal-khamsun. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam: Athqal as-salawat على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا فصلى فصلى بالناس فيصلي بالناس ثم انطلق في رجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لي بركاته قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم أثقل الصلوات سبرت صلاة على المنافقين أتسقى المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر صلاة عشاء dan صلاة فجر dua-duanya صلاة di waktu gelap. Dua-duanya salat di waktu gelap. Karena munafikin merasa percuma untuk hadir tapi gak kelihatan. Ngapain hadir gak kelihatan ini? Karena mereka disebutkan dalam Al-Quran, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'unan nas. Para munafikin kalau bangkit salat malas. Yura'unan nas, hanya ingin dilihat oleh manusia. Maka ketika Isya dan Fajar, karena enggak dilihat, merasa malas mereka dan merasa berat, ngapain untuk berangkat dalam keadaan gelap. Walau ya'lamuna ma fihima la tawhuma walau habwan. Kalau saja mereka tahu tentang apa yang ada pada keduanya, ay minal fadl minal ajr. Yani kalau saja mereka tahu apa yang ada pada keduanya dari pahala, keutamaan, la atawhuma walau habwan, niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Niscaya mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak. Walaqad hamamtu, dan sungguh aku sangat ingin, an amura bis salati fatuqam, sangat ingin memerintahkan seseorang untuk menegakkan salat. Tsumma amuru rajulan fayusalli bin nas, kemudian aku perintahkan manusia atau salah seorang mereka untuk sholat mengimami mereka. Tsumma antaliqu fi rijalin, kemudian aku mendatangi atau pergi bersama laki-laki beberapa orang. Ma'ahum huzamun, bersama mereka kayu bakar. Huzamun min hatab, seikat atau masing-masing seikat kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, untuk mendatangi kaum-kaum yang tidak hadir salat. Fa uharriqu alaihim buyutahum bin nar, kemudian aku bakar rumah-rumah mereka dengan api. Hadis ini di samping ada keutamaan salat berjamaah plus ditambah lagi dengan ancaman. Aku ingin membakar rumah-rumah orang yang tidak pergi sholat. Di dalam lafaz lain disebutkan dengan kalimat daulan nisa'i wassibyan. Kalau saja bukan karena adanya anak-anak dan perempuan, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Artinya yang menghalangi beliau tidak melakukannya, yang menyebabkan beliau tidak melakukannya adalah karena adanya perempuan dan anak-anak. yang bukan orang-orang yang wajib salat. Gharibul hadis, kalimat fa uharriqa bitasdidir ra, ditasdidkan ra-nya, uharriqa bukan ahriq. Wa yurwa bitakhfifiha, juga diriwayatkan dengan takhfif tanpa tasdid. Berarti dibaca fa uharriqa. Sama-sama maknanya membakar, uhriq dan uharriq. Hanya saja dengan tasdid ablagh fil ma'na. Dengan tasdid lebih tinggi maknanya. Sungguh akan aku bakar rumah-rumah mereka. Yang kedua. Habwan. La atauhuma walau habwan. Niscaya mereka akan mendatanginya walau habwan. Ma makna habwan? Qala Ibnu Katsir rahimahullah, al-habwu an yamshiya ala yadayhi wa rukbatayhi. Al-habwu adalah berjalan dengan kedua tangannya dan kedua lututnya. Wa huwa mansubun, dan dia dalam keadaan mansub, li'annahu khabar kana al-muqaddarah. Dia adalah khabar kana al-muqaddarah. Kananya muqaddarah, tidak tersebut tapi terpahami. Tidak tersurat tetapi tersirat. Sehingga maknanya adalah la atauhuma walau kana habwan. Walau kana habwan, itu maknanya. Tetapi kana hanya terpahami saja, tidak tersebut nasnya, alias muqaddarah. Berarti dia mansub li'annahu khabaru. Khabar limadha? Khabar likana. Kana al-muqaddarah. Wa taqdir la atauhuma walau kana habwan. Ay walau kana atau walau yakunul ityan habwan. Walaupun datangnya dengan cara merangkak, berjalan di atas tangan dan kakinya. Al-madal ijmali, maknanya secara ringkas, lama kana al-munafiqun yura'una an-nas. Karena para munafiqun adalah orang-orang yang tidak ikhlas, orang-orang yang riya, hanya ingin dilihat manusia. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila, dan tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Sebagaimana dalam ayat yang kita sebutkan tadi, idza qamu ila shalah qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Wa kana salatul isya wa salatul fajr bi waqti dhalam. Sedangkan salat isya dan salat fajr itu di waktu gelap. Sebagaimana yang rajih dari pembahasan tentang salat subuh, salat fajr, Nabi mengerjakannya di waktu ghalas. Bukan di waktu isfirar. Di waktu ghalas. Rajih lil-athariyah dan rajih lil-afdaliyah. Dan juga rajih dalam keadaan benar-benar secara riwayat lebih sahih, lebih rajih adalah yang dengan ghalas. Sekian hadis bicara tentang ghalas. Demikian pula perbuatan Rasulullah SAW lebih sering ghalas. Jarang sekali beliau mengerjakan di waktu isfirar. Pernah sekali itu pun kasus. Kapan saya sampaikan hadis itu? Bukan di sini? Ketika Rasulullah SAW terlambat sholat subuh sampai isfirar. Hampir matahari terbit. Artinya di akhir waktu. Masih dalam waktu. Tapi di akhir waktu. Dengan tergopoh-gopoh. Menjulur pakaiannya. Menyeret pakaiannya sambil berkata, tahukah kalian setelah sholat? Khafif sholatnya. Sholat ringan. Setelah itu tahukah kalian apa yang menghalangi aku? Atau yang membuat aku terlambat datang pada kalian? Artinya apa? Tidak biasa. Sehingga perlu disampaikan alasannya. Kenapa? Aku kok sholat sampai di akhir waktu. Diceritakan tentang apa yang terjadi pada beliau SAW, yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya mimpi. Aku salat malam sekehendak Allah, tiba-tiba aku ngantuk, tertidur, dan kemudian aku berjumpa dengan Allah fi ahsani surah, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ketika membahas dalam kitab-kitab akidah tentang isbat sifatus surah lillah fi ahsani surah, berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki surah yang laisa kasuwaril makhluqin, tidak sama dengan surah-surah makhluqin. Ala kulli hal, dalam kisah itu ada faedah yang berkaitan dengan pembahasan kita. Rasulullah SAW datang di waktu isfirar, hampir terbit matahari, dalam keadaan beliau meminta atau menyampaikan udurnya. Menunjukkan kalau itu tidak biasa. Kalau biasanya ghalas, baru pembahasan ini. Ghalas itu di waktu gelap. Ketika memulai, sholat tidak saling mengenal siapa-siapanya. Selesai sholat, juga hanya tahu yang di sebelahnya. Karena yang lain masih, yang jauh-jauh tidak terlihat. Tapi yang dekat terlihat siapa dan siapa. فَمَا يَرَاهُمُ النَّاسِ أَلَّذِينَ يُصَلُّونَ لِأَجْلِهِمْ. Maka manusia tidak melihat para munafikin yang mereka sholat untuk dilihat. نَجِدُهُمْ يُقَصِّرُونَ فِي هَتَيْنِ الصَّلَتَيْنِ. Maka kita dapati mereka para munafikin paling malas atau paling berat untuk datang di waktu isya dan di waktu subuh, di waktu fajar. Allataini taq'ani fi waqti ar-rahah wal ladzati an-naum. Dan juga karena keduanya di waktu-waktu istirahat dan waktu-waktu tidur. Isya dan fajar. Dua-duanya di waktu gelap dan duanya di waktu istirahat. Apalagi kadang-kadang salat ditunda salat isya. Dan itu sudah kita sampaikan keutamaan ditunda salat isya. Maka mereka merasa paling berat. Di waktu ladzah, di waktu istirahat, di waktu tidur. Wala yanshat li adaihima ma'al jama'ah. Maka mereka tidak semangat untuk menunaikannya bersama jama'ah. Illa min hidah da'il iman. Kecuali dari sisi faktor keimanan. Artinya kecuali dari dorongan iman. Kalau orang yang tidak punya iman akan malas salat fajar. Akan malas salat isya. Waraja sawab al-akhirah. Karena orang yang beriman berharap untuk mendapatkan pahala akhirat. Sehingga bagi mereka tidak berat. Bahkan mereka semangat mengharapkan pahala. Tapi bagi mereka yang tidak percaya dengan itu. Yang tidak beriman. Atau dalam keadaan dia ragu-ragu tentang akhirat. Tentunya akan berat. Apa yang diharapkan? Mengharapkan akhirat-akhirat tidak yakin. Mengharapkan dilihat manusia, manusia enggak lihat. Apalagi waktunya waktu-waktu istirahat. Walamma kana al-amr ala ma dzakar, dan ketika urusannya seperti yang sudah disebutkan itu, kanat hatani salatani ashaq wa athqal 'ala al-munafiqin. Maka karena begitu keadaannya, dua salat ini menjadi dua salat yang ashaq, yang paling berat. Wa qala, yang paling berat. Hanya saja asyak lebih bermakna susah. Yang paling susah. Afqal yang paling berat. Alal munafiqin. Walau ya'lamuna ma fi, walau ya'lamuna ma fi fi'lihima min jama'ah. Atau ma'al jama'ah. Jama'atul muslimin fil masjid min ajri wa thawab. La atauhuma walau habwan kahabwit tifli. Kalau saja mereka tahu. Ma fi fi'lihima ma'a jama'atil muslimina fil masjidi minal ajr wa thawab la atawhuma. Kalau mereka tahu apa yang ada pada fi'lihima, pada kedua salat itu, yakni kalau dikerjakan bersama jama'atul muslimin di masjid, tahu pahalanya seberapa dan keutamaannya, la atawhuma, niscaya mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun merangkak seperti merangkaknya anak kecil. Artinya sampai memaksakan dirinya untuk berangkat walaupun enggak bisa berjalan dengan merangkak. Wa aqsama sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qad hamma bi muaqabatil mutakhallifin. Yang kedua, karena isi atau inti dari hadis ini dua perkara. Yang pertama keutamaan salat fajar dan salat isya. Yang kedua adalah Rasulullah SAW bersumpah dengan nama Allah, annahu qad hamma bi muaqabatil mutakhallifina al mutakasilin. Sangat ingin untuk menghukum orang yang tidak berangkat ke masjid. Al mutakasilin, yang bermalas-malasan. An adaihima, yang malas untuk mengerjakan keduanya bersama jamaah. وَذَلِكَ بِأَنْ يَأْمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامُ جَمَاعَةً. Yani dengan memerintahkan salat untuk ditegakkan, kemudian memerintahkan seseorang untuk mengimami manusia, maka nahu menggantikan beliau, ثُمَ يَنْطَلِقْ مَعَهُ بِرِجَالِ, kemudian Nabi berangkat bersama orang-orang, مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ, bersamanya kayu bakar-kayu bakar, ila qaumin, kepada kaum-kaum yang la yashhaduna shalah, yang tidak menghadiri salat. Fayuharriqa alaihim buyutahum min nar, kemudian dibakar rumah-rumah mereka dengan api. Lishiddati martakabuhu fi takhallufihim, ini karena kerasnya atau karena besarnya apa yang mereka langgar. Ini khununa azakumullah. Lishiddati martakabuhu fi takhallufihim, karena dahsyatnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat dari takhallufnya mereka tidak hadir salat jamaah. Laula ma fil buyuti minan nisa'i was-sibyanil abriya, kalau saja bukan karena ada para wanita dan anak-anak yang abriya, yang tidak salah. Abriya dari kata bari. Bari artinya bebas, tidak memiliki kesalahan. Alladzina la dzanba lahum, yang mereka tidak dosa. Karena mereka ashabul a'dzar. Ashabul a'dzar, orang-orang yang memiliki udzur. Para wanita, anak-anak, orang sakit dan sebagainya. Kama warada fi ba'dhi turuqil hadis, sebagaimana disebutkan dalam beberapa jalan-jalan hadis. Khonifrina azakumullah. Disebutkan beda dengan apa yang disebutkan pada siwak. Di dalam hadis siwak Nabi menyatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum, kalau saja tidak memberatkan umatku, aku akan suruh mereka untuk bersiwak setiap salat. Apa hukumnya bersiwak ketika salat? Wajib? Hah? Tidak. Mengapa? Pada Nabi menyatakan laula an asyqa, kalau saya tidak memberatkan, aku akan perintahkan. Karena Nabi tidak memerintahkan. Belum memerintahkan. Sekarang hadis ini, apakah sama? Nabi menyatakan, kalau saja, sungguh aku sangat berkeinginan, kalau saja enggak ada para wanita dan anak-anak, aku akan bakar rumah-rumah mereka yang enggak pergi ke masjid. Maka apa hukumnya pergi ke masjid? Hah? Kayak siwak tadi, enggak wajib. Berarti enggak wajib. Tapi enggak melakukan kok. Baru hamam tu, baru aku suka atau aku ingin, tapi kan tidak dilakukan. Karena ini na'azakullah berbeda. Kalau yang tadi Nabi tidak melakukan karena apa? Karena khawatir memberatkan. Laula an asyqa, kalau saja tidak khawatir memberatkan, aku akan suruh. Tapi karena khawatir memberatkan, aku tidak suruh. Tapi kalau ini berbeda. Kalau saja bukan karena wanita anak-anak, aku akan bakar. Saya tidak ada wanita anak-anak. Artinya tetap saja tidak kemudian berubah, berarti enggak wajib kan ada perempuan dan anak-anak. Enggak berkait. Itu hanya masalah hukuman tadi, tidak dilaksanakan hanya karena ada perempuan dan anak. Kalau enggak ada, dibakar betul. Sehingga salat wajib, salat berjamaah, tetap wajib berjamaah di masjid. Tetap hukumnya wajib. Karena Nabi mengancam dengan ancaman yang seperti ini. Ala kulli hal ikhtalaf al-ulama. Berselisih para ulama dalam hukum salat jamaah. Fadhahabat ta'ifatun minal hanafiyah, wal malikiyah, wal syafi'iyah, ila annaha sunnatun mu'akkadah. Adapun hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah menganggap bahwa itu salat jamaah adalah sunnah mu'akkadah. Sunnah yang ditekankan. Tidak wajib. وذهب الإمام أحمد وأتباعه وأهل الحديث, sedangkan Imam Ahmad dan pengikutnya dan juga ahlul hadis berpendapat salat jamaah fardu ainin. Fardu ain. وبالغت الظاهرية, bahkan ظاهريه berlebihan. ذهبوا إلى أنها شرط لصحة الصلاة, kata ظاهريه itu adalah syarat sahnya salat. kalau enggak ke masjid enggak sah salatnya. Itu berlebihan. Maka dikatakan dengan balaghat. Ini berlebihan. Balaghat adh-dhahiriyah artinya ghala. Dhahabu ila annaha syartun li shihhatish shalah, sampai berkata bahwa itu adalah syarat sahnya salat. Adapun Hanabilah dan ahlul hadis menyatakan bahwa itu hukumnya wajib fardu ain, tetapi bukan syarat sah salat. Karena bukan syarat sah salat, maka siapa yang salat di rumah tetap sah salatnya, walaupun dia dosa karena melanggar perintah untuk ke masjid salat berjamaah. Waqtara hadzal qaul Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hanbali. Ada berpendapat dengan pendapat seperti ini Abul Wafa Ibnu Aqil Al-Hanbali dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahumullah, semoga Allah merahmati keduanya. Tapi apa alasan mereka? Apa dalilnya? Adillatu hadzal madahib. Alasan atau dalil-dalil dari madhab-madhab tersebut. Istadalla dhahibuna ila annaha sunnatun bihadis. Berdalil orang-orang yang berpendapat bahwa itu sunnah dengan hadis salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Mereka berpendapat salat jamaah itu sunnah karena Nabi menyatakan salat jamaah itu afdal, lebih baik daripada salat sendirian. Bi 27 darajah, dengan 27 derajat. Qanibina a'azakumullah, mana sisi pendalilannya kalau itu menunjukkan tidak wajib? Kata mereka, wajhu istidlalihim, sisi pendalilan mereka, anna kullan min salatil jama'ah wa salatil infirad ishtirakan fil afdaliyah. Karena dalam hadis ini menunjukkan salat sendirian dan salat jamaah masing-masing memberikan atau masing-masing memiliki afdaliyah, memiliki keutamaan. Buktinya salat jamaah lebih afdal dari salat sendirian. Berarti dua-duanya memiliki fadl. Dan diperbandingkan oleh Nabi, yang satu satu keutamaannya, yang ini 27 keutamaannya. Afdalu min salatil fadli. Kalimat tafdil atau isim yang disebut dengan isim tafdil. Nah. Isim tafdil itu antara dua yang sama tapi berbeda kadarnya. Ini punya fadl, ini punya fadl. Hanya saja fadlnya ini lebih banyak daripada yang ini. Maka dikatakan hadza afdalu min hadza. Ini lebih banyak dari ini fadlnya. Ini 27 kali. Ini satu. Salatul jama'ati afdalu min salatil fadzi. Dalam bahasa Arab tidak bisa dipakai isim tafdil kalau salah satunya enggak punya keutamaan. Bahwasanya salat itu afdal, lebih afdal daripada bermaksiat. Ini salah. Keliru. Kalau tafdil itu adalah pada kedua perkara yang sama-sama memiliki keutamaan. Kata mereka, kalau salat sendiri memiliki keutamaan, berarti itu tidak haram. Atau tidak dikatakan dengan wajib berjamaah. Berarti boleh salat sendirian. Dapat keutamaan kok. Taib. Akhirnya mereka terpaksa harus menjawab hadis tadi. Terpaksa harus menjawab hadis yang mengesankan wajibnya salat jamaah. Seperti yang tadi. Aku akan membakar rumah yang tidak pergi ke masjid. Wa ta'awwalu hadis al-bab. Akhirnya mereka menakwilkan hadis bab ini. Hadis yang tadi kita baca. Laqad hamamtu. Sungguh demi Allah. Aku sangat ingin. Ta'awwalu bita'wilatin ba'idatin mutakallifah. Terpaksa mereka menakwilkan ke sana kemari. Dengan takwil-takwil yang jauh. Mutakallifah. Yang dipaksa-paksakan. Mutakallif. Ada takalluf. Ada syai' minat takalluf. Seperti memaksakan. Madkura fi Fathul Bari. Disebutkan alasan-alasannya seperti dalam kitab Fathul Bari. Ibnu Hajar rahimahullah. Dan juga Nailul Autar. Dan lain-lainnya. Itu maksudnya baru niat. Tetapi belum dikerjakan. Ya belum dikerjakan bukan karena tidak wajib. Belum dikerjakan bukan karena masalah kasihan atau dibatalkan kewajibannya, bukan. Hanya karena ada anak-anak dan ada wanita. Kalau tidak ada, dibakar. Ada lagi yang beralasan bahwa ini dan itu. Baik. Sekarang dalil yang kedua. Amma adillatu man dhahabu ila annaha fardun alal kifayah. Adapun yang berpendapat bahwa itu adalah fardu kifayah, huwa fahiya adillatun man yarawna annaha fardu ain. Maka sesungguhnya alasan mereka sama seperti dalil-dalil yang berpegang dengan fardu ainin. Wadhalika limasyru'iyyati qital tariki fardul kifayah. Walaysa hadha dalilan mustaqiman li'anna ha'ula'i hamma biqatlihim. Lati khun ibn a'azakum Allah. Dikatakan amma adillatu man dhahabu ila annaha fardu kifayah. Adapun mereka yang memakai atau yang berpendapat fardu kifayah juga memakai dalil. Apa dalilnya? Ternyata dalil-dalilnya dalil mereka-mereka yang berpendapat wajib. Contohnya, dalil yang berpendapat wajib yang sedang kita baca. Aku ingin membakar rumah-rumah yang tidak pergi ke masjid. Kalau saja tidak ada perempuan dan anak-anak. Kata orang yang mengatakan fardu ain itu maknanya fardu ain. Tidak bisa. Mengapa tidak bisa? Karena ketika Rasulullah menyatakan, aku nyuruh seseorang untuk mendirikan sholat. Untuk mendirikan sholat. Aku akan mendatangi orang-orang yang tidak pergi ke masjid. Kalau fardu kifayah, sudah ditegakkan oleh sebagian, sudah cukup. Sahih? Apa makna fardu kifayah? Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian muslimin, kifayah, yakfi, cukup. Tetapi Nabi tidak. Kerjakan sholat jamaah, aku akan membakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Padahal sudah ditegakkan. Kalau sudah ditegakkan, fardu kifayah, cukup. Berarti itu bukan fardu kifayah, fardu ain. Masing-masing orang harus hadir. Baik, maka ini pun dalil-dalil yang dipakai oleh orang yang berpendapat fardu kifayah tidak tepat. Karena dalil-dalilnya menunjukkan fardu ain. Walidha wa dhalika limasyru'iyyati qitali tariki fardil kifayah. Yang itu menunjukkan disyariatkannya memerangi atau membakar orang yang meninggalkan fardu kifayah. Padahal orang yang meninggalkan fardu kifayah tidak dosa, tidak dihukum, tidak mengapa. Kalau sudah ada yang mengerjakan sholat jenazah, maka yang tidak hadir tidak apa-apa. Sahih? Walaysa hadza dalilan mustaqiman. Berarti dalilnya tidak tepat. Dalilnya tidak tepat. Li'anna ha'ula'i hamma biqatlihim. Karena mereka berniat. Seperti Nabi SAW menyatakan, sungguh aku ingin membakar mereka. Yang artinya membunuh mereka. Wal-qatil ghairul muqatalah. Dan al-qatil bukan hanya muqatalah. Muqatalah itu diperangi. Kalau qatil itu dibunuh. Oh, ini tinggi sekali, seram sekali. Sambil menyatakan, aku akan bakar rumah-rumah mereka. Ada kemungkinan mati mereka. Walau kanat fardu kifayah, kalau saja fardu kifayah, lakana wujubuha saqitan anha ula'il mutakallifin bisalatin nabi wa man ma'ahu. Kalau saja fardunya fardu kifayah, maka kewajiban mereka sudah gugur dengan dikerjakannya oleh Nabi SAW dan para sahabat yang bersamanya. Gugur kalau fardu kifayah. Sudah ditegakkan kok, maka kifayah, maka cukup. Falam yakunu taraku wajiban, berarti mereka tidak meninggalkan yang wajib. Bagaimana meninggalkan yang tidak meninggalkan yang wajib? Kau yu'aqabuna alaihi idan. Kalau gitu kenapa dia dihukum idan? Idan kalau begitu. Kalau begitu kenapa dia dihukum atau mereka dihukum mau dibakar padahal mereka tidak melanggar? Kalau fardu kifayah mereka tidak melanggar karena sudah ditegakkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat cukup. Itu namanya fardu kifayah. Baik, berarti yang rajih yang ketiga pendapat ulama yang menyatakan fardu ainin wajib atas setiap individu. Amma adillatul mujibin laha alal a'yan fahiyya sahihatun sariha kathiratun mutanawwi'ah. Saya tambahin. Katsiratun mutanawwi'ah. Adapun dalil-dalil yang mewajibkan atas setiap individu, hadisnya sahihatun sarihatun, sahih, jelas, dan banyak, dan bermacam-macam tentunya. Bukankah hadis-hadis yang mewajibkan itu ada berbagai macam bentuk? Pertama, perintah. Perintah itu menunjukkan wajib. Kalian sudah belajar usul fiqh. Al-amr yaqtadi al-wujub. Perintah itu menunjukkan wajib. Sekarang hadisnya mutanawwi'ah, bermacam-macam bentuk. Bentuk pertama, perintah. Yaitu perintah Allah SWT, warka'u ma'arraqi'in. Ruku'lah bersama orang yang ruku'. Disuruh untuk bersama-sama. Demikian pula Nabi SAW menyuruh untuk salat bersama jamaah. Dan perintah itu menunjukkan wajib. Demikian pula Rasulullah SAW salat berjamaah. Tidak pernah berhenti dan tidak pernah salat sendirian. Kecuali salat-salat sunnah. Dan satu lagi, jenis kedua berarti sekarang. Sampai dalam perang pun Rasulullah SAW mengajarkan salat. Apa namanya? Khauf. Salat khauf berjamaah atau sendirian? Berjamaah. Subhanallah, salat khauf. Dalam keadaan mereka sedang perang. Mungkin kalau otak kita yang berkata, otak kita akan menyatakan, ya sudahlah masing-masing saja. Supaya jangan sampai susah. Ini enggak, berjamaah yang depan berdiri. Soft depan ikut imam, rukuk sujud, yang belakang tetap berdiri, berjaga-jaga. Sampai kemudian yang mereka berdiri, yang belakang ikut sujud. Diajarkan bagaimana sholat berjamaah dikala khauf. Apalagi tidak khauf, kan begitu. Mafhumnya. Itu jenis kedua. Wa minha hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Alladhi ma'ana. Dan hadis yang ketiga, atau bentuk yang ketiga, bentuk ancaman. Laqad hamamtu. Aku sangat ingin demi Allah untuk menyuruh seseorang mengimami salat, dan aku pergi bersama rijal membawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah mereka yang tidak pergi ke masjid. Dia juga tegas sekali menunjukkan kewajiban. Dan la ya fa innahu sallallahu alaihi wasallam la yahum bi ta'dibihim. Nabi tidak mungkin bertekad atau bercita-cita ingin menghukum mereka kalau saja itu bukan dosa. Iya kan? Enggak mungkin Nabi menyatakan aku ingin membakar rumah mereka. Loh, salah apa mereka? Kalau enggak wajib. Iya kan? Kalau enggak wajib, salah apa mereka kok mau dibakar, ya Rasulullah? Aku ingin membakar mereka, walaupun baru keinginan itu cukup. Qul na'udzubikumullah. Tidak mungkin Nabi akan mengazab mereka atau menghukum mereka kecuali mereka berbuat salah. Yang menunjukkan berarti mereka tidak salat berjamaah itu adalah kesalahan, dosa. Kalau meninggalkan salat jamaah dosa, berarti salat berjamaah wajib. Ini fikihnya, perhatikan fikihnya. Itu baru model ketiga. Model keempat. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh seorang buta tua renta, Abdullah ibn Ummi Maktum, ya Rasulullah, apakah orang seperti aku wajib juga ke masjid? Atau ada uzur? Tadinya Nabi menyatakan diberikan uzur, tapi dipanggil kembali. Sebentar, kembali lagi. Apa ya Rasulullah? Apakah kamu mendengar azan? Atau lafadznya, hal tasma'un nida? Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar panggilan azan? Aku mendengar, ya Rasulullah. Maka kata Nabi, datang, walaupun kau merangka. Kalau mendengar azan. Berarti yang buta tadi, yang tua tadi, yang melewati padang pasir yang berbahaya, disuruh untuk datang selama mendengar adzan. Mendengar adzan ini ukuran jauh atau dekat. Kalau dengar adzan berarti dekat. Adzan dengan suara tanpa pengeras, ya, tanpa speaker. Kalau terdengar adzan berarti engkau masih dekat. Nah. Dan dibahas juga oleh para fuqaha tentang ukuran tadi. Artinya kalau jauh dia tidak mendengar adzan, bagaimana hukumnya? Tapi ala kulli hal. A'mal ladhi ista'dana an-nabiyya an yusalli fi baitihi. Seorang yang buta tadi minta izin untuk sholat di rumahnya. Liwu'uratit tariq. Karena rawannya jalan. Wu'ur, itu artinya wa'run. Wa'r, terjal, susah, berat, atau banyak bahaya, binatang buas, ada ular, ada kalajengking, segala macam. Wa'adamul qa'id lahu. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki penuntun. Berapa uzur itu? Satu uzur, buta. Uzur yang kedua, dalam keadaan sudah tua. Uzur yang ketiga, tidak memiliki penuntun. Uzur yang keempat, jalannya berbahaya. Wu'ur. Liwu'urat at-tariq. Ternyata Nabi tidak memberikan keringanan. Datangi. Walaupun merangkak, kata Nabi. Falam yurakhis lahu. Baik. Maka kita katakan, kalau seorang yang demikian saja tidak diberi udur untuk salat di rumah, apalagi yang tidak buta, tidak jauh rumahnya, dalam keadaan tidak memiliki udur-udur tadi sama sekali, tentunya lebih wajib lagi. Model yang kelima, minha masyru'iyyatuha fi asyaddil halat. Ini sudah sebut tadi, wa hiya waqtul qital, berarti masih empat. Disyariatkannya salat berjamaah di dalam keadaan yang sangat berat, yaitu perang. Disuruh untuk berjamaah, apalagi tidak perang. Wa ghairi dzalika min adillatin nasi'atin la taqbal at-ta'wil. Dan lain-lain dari dalil-dalil yang sangat jelas bercahaya yang tidak mungkin bisa diterima takwil-takwil. La taqbal at-ta'wil, enggak bisa ta'wilkan ke sana kemari. Sangat jelas maknanya. Enggak bisa diseret ke sana kemari. Kalau saja fardu kifayah, Abdullah bin Ummi Maktum tidak perlu harus berjalan ke masjid, maka pasti akan diizinkan oleh Nabi, cukup. Karena fardu kifayah, kami sudah menegakkan cukup. Kalau saja tidak wajib, Nabi enggak mungkin menyuruh mengatakan kepada Abdullah bin Maktum, datangilah walau habwan. Khana bin na'azakumullah. Amma ahadithil mufadalah. Adapun hadis mereka yang menyatakan tidak wajib, itu kan disebut afdaliyah. Salatul jamaah afdal min salatil faddi. Berarti salat jamaah lebih afdal. Tak apa-apa enggak salat jamaah, tapi salat jamaah lebih afdal. Dan perbandingan dengan isim tafdil menunjukkan kedua-duanya memiliki keutamaan. Salat sendiri pun memiliki keutamaan. Maka kita katakan, la dalalata fiha ala adamil wujub. Hadis tafdil itu tidak menunjukkan bahwasanya salat berjamaah tidak wajib. Tidak menunjukkan hal itu. Mengapa? Li'annana lam naqul innaha la tasah bila jamaah. Karena kita tidak berkata bahwa salat jamaah itu syarat sahnya salat. Tidak. Artinya, karena bukan syarat sah, walaupun dilanggar, salat tetap sah. Kalau salat tetap sah dengan sendirian, ada keutamanya enggak? Salat, masa enggak ada keutamanya? Sahih. Maka hadis itu, hadis mufadalah, hanya menunjukkan bahwa berjamaah itu bukan syarat sahnya salat. Bukan syarat sah. Bukan suatu keharusan, kalau tidak jamaah berarti salatnya enggak sah, bukan. Wajib berjamaah, tetapi bukan syarat sah salat. Bukan syarat sah salat. Kalaupun salat sendirian, sah salatnya. Walakin naqul innaha sahihah. Lam naqul innaha la tasih bila jamaah. Kita tidak berkata bahwa salat itu tanpa jamaah enggak sah. Tidak. Itu pendapatnya yang berlebihan, yaitu Zahiriyah. Adapun kita tidak berpendapat seperti itu. Kita tidak menyatakan bahwa salat sendirian itu tidak sah. Innaha sahihah, dia tetap sah. Naqsatut thawab, hanya saja pahalanya berkurang jauh. Asim fa'iluha ma'adamil udhur. Pelakunya dosa kalau tidak ada udhur. Kalau ada udhur, ketidaksengajaan, atau dia berupaya untuk mendatangi ternyata terlambat, enggak kebagian, atau kemudian engkau dalam safar, atau udhur-udhur tertentu, maka itu tidak masalah. Tetapi kalau tanpa udur dengan sengaja-sengaja dia tidak salat berjamaah, maka dia dosa. Amma dalilul ghalina fi dhalik wa hum yarawna aw man yarawna annaha syartun li sihhati shalah fa huwa marwah ibn majah. Adapun dalil golongan yang berlebihan al-ghalin yang ghulu, manhum? Naam, pengikut Daud adh-Dhahiri, Dhahiri ya. Maka mereka berpendapat itu adalah syarat sah salat. Mereka juga punya dalil. Katanya, apa yang diriwayatkan dari Ibn Majah dan Daruqutni dari Ibn Abbas. Yaitu kalimat, man sami'an nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar panggilan adzan kemudian tidak mendatangi, maka tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya artinya tidak sah salat. Enggak ada salat baginya illa min udhrin, kecuali karena udhur. War rajih anna al hadis mauqufun la marfu'. Yang benar, yang rajih, hadis ini tidak marfu'. Tapi mauqufun ala Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu. Wa qad takallama al ulama fi ba'd rijalih. Bahkan para ulama membahas rawi-rawinya, ada yang lemah, ada yang dhaif. Wa'ala fardhi sihhatihi, dan kalau kita anggap sahih pun, fayumkin ta'wiluhu. Kalau kita anggap sahih pun, bisa ditakwilkan. Karena makna la salata sering dalam beberapa hadis. Tidak selalu maknanya tidak sah. Tidak selalu maknanya hilang sama sekali. Bisa la salata bermakna tidak sempurna salatnya. La salata. Aila salata kamilatan illa fil masjid. Enggak ada salat yang sempurna kecuali di masjid. Mengapa harus ditakwilkan? Untuk mencocoki hadis-hadis yang lain yang menyatakan salat sendirian tetap mendapatkan keutamaan. Dan juga hadis-hadis yang ashah minhu, yang lebih sahih daripadanya. Wa hadha ta'bir katsir fi lisan syari'. Dan ucapan-ucapan seperti ini sering di dalam bahasa-bahasa syariat. La salata liman lam yattakhid baina yadayhi misal mu'khirat ar-rahl. La salata liman kada. La salata. Itu sering. Yang ternyata sebagian besarnya bukan bermakna tidak sah, tetapi tidak sempurna. Yurid binafi syai' nafi kamalih. Seringkali menafikan sesuatu ternyata menafikan kesempurnaannya. Yang paling sering kalimat iman. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Dengan wallah, dengan kalimat tidak beriman. Dan diulang 3 kali. Tapi Allah tidak beriman. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqahu. Seorang yang tetangganya enggak tenang karena dia. Apakah orang yang menyebabkan tetangganya tidak tenang karena dia? Kafir? Hah? Tidak kafir. Berarti apa makna wallahi la yu'minu? Demi Allah tidak beriman. Yaitu tidak beriman dengan sesungguh-sungguhnya iman. Tidak beriman dengan iman yang sebenar-benarnya. Iman yang sempurna. Baik. Dan yang seperti ini banyak. Walhamdulillah. InsyaAllah kita lanjutkan.